السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معشر المسلمين والمسلمات الحاضرين والحاضرات رحمكم الله، ketika Allah tabaraka wa ta'ala tidak pernah bosan memberikan kita rahmat dan kasih sayangnya, maka tidak ada yang lebih pantas bagi seorang hamba selain juga tidak pernah bosan untuk bersyukur atas rahmat dan nikmat tersebut. Ketika seorang hamba mensyukuri rahmat dan nikmat Allah, janganlah dia merasa bahwa dengan syukurnya tersebut Allah semakin mulia, karena Allah tidak butuh syukur hambanya. Di dalam sebuah hadis qudsi, Allah tabaraka wa ta'ala menerangkan, ya ibadi, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Hai hamba-hambaku, seandainya yang awal sampai yang akhir daripada kalian, jin dan manusia semua, berada di atas ketakwaan seperti lelaki yang paling bertakwa di antara kalian. Siapa lelaki yang paling bertakwa di antara kita manusia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya seluruh kalian dari awal sampai yang akhir, jin dan manusia, semua iman kita seperti iman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma zada dzalika fi mulki syai'a, semua itu tidak akan menambahkan sedikit pun kekuasaanku. Maka ketika seorang hamba bersyukur, syukur itu untuk dirinya. Syukur itu untuk dirinya. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya syukur itu hanya untuk dia. Oleh karena itu seorang hamba butuh syukur kepada Allah. Dia yang membutuhkan syukur, bukan Allah yang membutuhkan syukur hambanya. Karena di balik syukur itu Allah menjanjikan sesuatu yang jauh lebih hebat dari apa yang disyukuri. La in syakartum la azidannakum. Maka alangkah meruginya manusia yang tidak pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mendapatkan kenikmatan yang jauh lebih besar dari apa yang bisa dia syukuri. Salawat dan salam untuk Rasul kita tercinta, Nabi kita yang mulia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita ke jalan yang paling baik di permukaan bumi, yang paling mengantarkan manusia kepada kesuksesan akhirat dan dunia. Tidak ada yang lebih sukses di akhirat selain Nabi Muhammad, kemudian para anbiya dan rasul, setelah itu mengiringi murid-murid Rasulullah, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tidak ada yang lebih sukses di permukaan bumi dalam sejarah bangsa selain Nabi Muhammad dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sehingga ketika orang kafir mengarang buku 100 tokoh paling berpengaruh di permukaan bumi, dia tidak bisa menempatkan Rasulullah di nomor 2, apalagi nomor 5. Dia letakkan Rasul kita tercinta di barisan nomor pertama dari orang yang paling sukses di permukaan bumi dan paling berpengaruh di permukaan bumi. Jadi agama tidak hanya membawa kesuksesan akhirat semata, tapi kesuksesan dunia juga akan ditentukan oleh agama seseorang. Saudara-saudariku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Imam Muslim meriwayatkan hadis bahwasanya suatu hari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat di sebuah kuburan yang mana ada seorang wanita sedang menangis di kuburan tersebut, dan itu adalah kubur anaknya. Maka Rasulullah SAW berkata kepada sahabiyah ini, ittaqillaha wasbiri. Hai ibu, bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Qalat, berkata wanita tersebut radhiyallahu anha, ilaika anni fa innaka lam tusab bimithli musibati. Menjauh engkau dariku karena engkau tidak ditimpa musibah seperti musibah yang menimpaku. Walam ta'rifu, dan wanita ini tidak tahu bahwa yang berkata itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala dikatakan kepadanya bahwa yang tadi engkau katakan seperti itu kepadanya adalah Rasul, dalam riwayat yang bukan riwayat Imam Muslim, fa'akhadatha mithlu tha'iqah, wanita ini ketakutan bagi disambar petir. Kaget luar biasa. Ternyata yang tadi dia usir adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wanita ini datang kepada Nabi Muhammad SAW, datang ke rumahnya. Walam tajid indahu bawabin, dan dia tidak menemukan di pintu Rasul adanya para penjaga. Qalat lam a'rifka. Wanita itu berkata kepada Rasul, saya tidak tahu kalau itu adalah engkau. Qal, berkata Rasulullah SAW, Nabi kita tercinta, innama sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu di saat hentakan pertama. Maksudnya di saat musibah pertama kali datang, disitulah sabar itu teruji, disitulah sabar itu dilihat. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita berusaha dengan sedikit ilmu yang kita miliki untuk mensyarah hadis ini, karena di dalam hadis ini terdapat pelajaran-pelajaran berharga yang bisa kita jadikan pedoman, tuntunan dalam menjalani kehidupan kita di permukaan bumi. Satu hadis Nabi Muhammad SAW di dalamnya terdapat belasan, puluhan manfaat dan nasihat dipahami oleh orang yang memahami, tidak dipahami oleh orang-orang yang tidak memahami, dan yang lebih memahami itu adalah para ulama yang pandai memetik pelajaran-pelajaran daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita selalu harus ikut untuk mendengarkan wejangan-wejangan mereka, nasihat-nasihat mereka, karena mereka lebih awal memahami syariat, lebih awal mempelajarinya, lebih rajin untuk memahaminya daripada kita. Berkata, ditanya Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala, wahai Syekh, apa kitab yang engkau paling suka membacanya? Apa kitab yang engkau paling suka membacanya? Kata Syekh Ibnu Baz, yang paling saya suka baca adalah syarahnya Imam Nawawi terhadap Sahih Muslim. Dan saya telah mengkhatamkannya sebanyak 60 kali. Ini menunjukkan kematangan mereka di dalam ilmu. Sebahagian muslim dan muslimah sekarang, kalau ditanya berapa kali mengkhatamkan Al-Quran, mungkin jawabannya belum sebanyak angka beliau mengkhatamkan Sahih Muslim dan syarahnya. Itu khatam Al-Quran. Kalaulah orang seperti ini, syarah Sahih Muslim yang sekarang ini yang ada dipercetakan sekarang ini 9 jilid dikhatamkan sudah 60 kali, apa mungkin beliau tidak membaca kitab-kitab yang lainnya? Tidak mungkin. Sehingga mereka lebih matang, para ulama. Dan kepada mereka kita disuruh untuk bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa petikan daripada hadis ini adalah, pertama, menangis ketika musibah datang bukanlah sesuatu yang terlarang di dalam agama Islam. Meneteskan air mata di saat kesedihan melanda adalah fitrah manusia, dan Islam tidak akan bertentangan dengan fitrah manusia. Di dalam agama Islam, ma'asyarul muslimin, tidak akan kita temukan syariat apapun yang berseberangan dengan fitrah manusia. Berbeda dengan syariat-syariat lain. Berbeda dengan agama yang dibuat dan dikarang oleh manusia, kita akan temukan di dalam peraturan mereka, di dalam undang-undang mereka, sesuatu yang bertentangan dengan fitrah manusia. Sebahagian mereka mengarang bahwa para ulama tidak boleh menikah. Hiduplah mereka di rumah ibadah dan diharamkan untuk mereka menikah. Sebagaimana pembantu-pembantu wanitanya pun tidak boleh menikah. Lihat, tidak menikah bertentangan dengan fitrah manusia. Di sisi lain, ada syariat yang batil melarang manusia untuk memakan daging dan apapun jenis yang mengeluarkan darah. Maka mereka melarang kaumnya memakan ayam, ikan, seluruh jenis daging-daging yang halal dilarang untuk memakannya. Ini bertentangan dengan fitrah manusia. Dan kalau kita ingin duduk satu jam ke depan untuk melihat dan membuktikan bahwa banyak sekali syariat-syariat yang menyeleweng, peraturan-peraturan yang menyeleweng dan yang dikarang oleh manusia bertabrakan, bertentangan dengan fitrah manusia, maka kita pasti akan bisa untuk duduk satu jam ke depan untuk membacakannya satu persatu sesuai dengan pengalaman kita bersama. Tetapi itu tidak akan pernah ada di dalam agama Islam. Apapun yang diajarkan oleh agama Islam, tidak ada yang berseberangan melawan arus fitrah manusia. Karena yang menciptakan syariat Islam bukanlah Rasulullah. Yang menciptakan syariat Islam bukanlah para ulama. Tapi yang menciptakan syariat Islam adalah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Ala lahul khalqu wal amru." Ketahuilah, milik Allah lah makhluk dan milik Allah lah perintah. Makhluk kita tahu, milik Allah kita langit, bumi, jin, hewan, tumbuh-tumbuhan, semua yang ada di langit dan bumi adalah milik Allah, ciptaan Allah. Sebagaimana Allah yang menciptanya, Allah juga yang menurunkan syariat. Lahul amru, milik Allah lah perintah. Perintah di sini maksudnya adalah syariat. Ciptaan-ciptaan Allah, syariat-syariat Allah. Ketika makhluk ini berjalan sesuai dengan syariat, tidak akan terjadi tabrakan apapun. Karena yang menciptakan syariat untuk makhluk adalah pencipta makhluk itu sendiri. Maka tidak akan ditemukan sesuatu yang bertolak belakang dengan fitrah manusia. Salah satu di antaranya adalah ketika musibah melanda, fitrah manusia sedih. Ketika sedih itu ada, syariat mengizinkan umatnya, makhluk, untuk menangis. Dari mana petikan ini bisa kita ambil? Rasulullah tidak melarang wanita ini untuk menangis. Tidak melarangnya menangis. Tidak menyuruhnya untuk berhenti menangis. Tapi yang disuruh oleh Rasul, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Bukan berhentilah menangis, wahai ibu, tidak. Rasul tidak mengkritik tangisan si ibu yang anaknya meninggal dunia. Tetapi Rasulullah menasihati. Berarti tangisan bukanlah batil. Tangisan tidaklah batil. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis ketika anak beliau meninggal. Padahal Rasulullah orang yang paling terkenal tidak menangis dalam urusan dunia. Rasulullah paling terkenal sabar sampai tidak meneteskan air mata dalam urusan musibah dunia. Tapi ketika anak beliau meninggal Ibrahim, Rasulullah meneteskan air mata. Sehingga Umar tercengang, tidak biasanya Rasulullah menangis. Dan Umar berkata kepada Rasul, "Wa anta ya Rasulullah, engkau menangis wahai Rasul." Kata Rasulullah SAW, "Innal aina tadma' wa innal qalba yahzan wa la naqul illa ma yurdi rabbana." Mata meneteskan air mata, hati bersedih, akan tetapi kita tidak akan ucapkan kecuali kata yang membuat Rabb kita ridho. Lihat, Islam tidak mengharamkan tangis. Bahkan Rasul menangis, bersedih. maka sekedar tangis ketika musibah datang itu tidak terlarang. Yang terlarang adalah aksi yang berlebihan dari tangis. Itu yang terlarang. Menangis sambil teriak dengan suara yang kencang, itu tidak boleh. Itu namanya niyah, haram. Menangis sambil merobek-robek pakaian, tidak boleh. Menangis sambil menjambak rambut, tidak boleh. Menangis sambil memukul-mukul badan, memukul-mukul dada, tidak boleh. Yang tidak boleh bukannya tangis, tetapi sesuatu yang lebih daripada tangis. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa teriakan histeris, memukul, merobek, menggunting rambut, itu bagian daripada hal yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan tangisnya. Karena tangis adalah fitrah. Dan Islam tidak pernah melarang manusia menjalankan fitrahnya. Sebagaimana apabila kita melihat syariat Islam yang lain, kita pasti temukan syariat Islam itu tidak akan bertolak belakang dengan fitrah. Lihat ketika saatnya hari raya. Hari raya itu hari apa? Hari bergembira ria, betul? Bergembira ria tidak sempurna kalau tidak ada makan dan minum, betul? Bergembira ria tidak akan sempurna kalau tidak ada makan dan minum. Di hari raya Allah haramkan puasa. Lihat kesamaan fitrah dan syariat. Top 100%. Ketika sedih tidak dilarang menangis. Ketika bahagia hari raya diharamkan puasa. La ilaha illallah. Di negeri kita ini ada orang yang ketika hari raya tidak boleh ada suara apapun. Hening, itu mah bukan hari raya. Bukan hari raya. Hari raya itu hari bergembira. Maka lihat Islam ketika hari raya takbir dikumandangkan. Karena luapan daripada kegembiraan adalah suara. Rasulullah SAW bertakbir di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Bahkan Idul Adha lebih panjang takbirnya, sampai penghujung daripada hari tasyrik dalam pendapat yang paling kuat. Tidak bertabrakan dengan fitrah. Maka hadis ini menunjukkan bahwa ketika sedih, suatu hal yang lumrah, manusia menangis. Dan itu bukan tanda dia kurang iman. Itu adalah fitrah manusia. Kemudian, faedah yang kedua daripada hadis. Rasulullah SAW melihat seorang ibu yang menangis. Tanda kesedihan yang luar biasa yang ada pada dirinya, sehingga dia keluar dari rumah mendatangi kubur anaknya untuk menangis di samping kubur tersebut. Ini menunjukkan bahwa kesedihan ibu ini sangatlah luar biasa. Rasulullah tetap memberikan nasihat. Maka petikan faedah berikutnya bahwa nasihat tidak boleh berhenti dalam kondisi apapun. Nasihat harus tetap berjalan. Nasihat harus tetap ditegakkan. Nasihat itu dalam kondisi apapun harus tegak di tubuh umat Islam. Dan nasihat itu dua, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Barang siapa yang ketika menasihati mencukupkan amar ma'ruf, maka nasihatnya kurang, bahkan mungkin akan lari kepada kebatilan. Dan apabila orang menasihati hanya memperhatikan aspek nahi mungkar, tidak memperhatikan aspek amar ma'ruf, maka hal yang sama pun akan terjadi. Yang benar di dalam nasihat adalah senantiasa menggabungkan antara amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ma'asyiral muslimin, umat Islam akan bertahan dengan kebaikannya selagi amar ma'ruf nahi mungkar tegak di tubuh umat Islam. Dan umat Islam akan berkurang kekuatannya, akan berkurang kehebatannya apabila berkurang amar ma'ruf nahi mungkar di dalam kehidupan mereka. Dan akan hilang kekuatan mereka apabila hilang amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat dikeluarkan untuk manusia. Bagaimana kita bisa menjabat sebagai sebaik-baik umat ini? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian amar ma'ruf, nahi mungkar dan beriman kepada Allah. Lihat al-khairiyah, kebaikan yang ada pada umat di saat kapan? Di saat mereka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, menggabungnya dengan keimanan. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar tidak lari daripada konsep iman, konsep ilmu di dalam syariat. Dan iman tidak menghalangi orang untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan imanlah senjata pendorong untuk dia beramar ma'ruf nahi mungkar. Hilang amar ma'ruf nahi mungkar dan iman, maka hilanglah khairiyah pada umat, kebaikan pada umat. Lihatlah sejarah kita. Ketika ilmu agama lumayan baik, amar ma'ruf nahi mungkar lumayan tegak, lumayan kekuatan kita, umat secara umum, dan kita tidak memandang individu, kita bicara hukum mayoritas. Karena hukum selalu diambil dari angka mayoritas. Namun ketika melemah, kekuatan umat Islam pun melemah. Ketika menghilang, kekuatan umat Islam pun menghilang. Dan kalau kita tanya sekarang, apakah kekuatan umat Islam kuat? Tidak akan ada orang yang menjawab iya. Umat Islam sekarang dalam kondisi yang sangat lemah. Bahkan tidak pernah kita merasakan lemah umat Islam, kondisi umat selemah yang kita hadapi sekarang. Apabila kita ingin tahu rahasianya, rahasianya adalah karena kita mayoritas telah meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan kalau kita ingin mengembalikan kejayaan umat Islam, semua kita harus bergerak untuk kembali menyemarakkan hidup dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Sekarang ini amar ma'ruf nahi mungkar tidak dipandang orang. Kemaksiatan merajalela. Kemaksiatan dilakukan terang-terangan. Siang dan malam non-stop, tanpa ada kekuatan Islam yang bisa menghadangnya. Kenapa? Karena umat Islam sudah tutup mata dengan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Seorang orang tua tidak lagi peduli ketika anak gadisnya dibawa orang malam minggu di pulangan yang 11 malam. Ngapain? Orang tua tidak peduli. Orang tua tidak peduli. Ketika anak gadisnya pergi kuliah di negeri orang, bahkan di negeri orang kafir, tanpa ada yang mengawasi, tanpa ada yang mengontrol. Ngapain di sana setelah kuliah? Tidak ada yang tahu. Tutup mata. Dan kalau kita ingin melihat aksi-aksi yang tidak lagi mempedulikan amar ma'ruf nahi mungkar, satu jam ke depan kita pasti bisa mengurai aksi umat Islam yang sudah tidak peduli lagi dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Bahkan tidak jarang ada orang tua yang bicara kepada anaknya ketika dibawa oleh pacarnya di malam minggu, dipulangkan di larut malam. Nah, hati-hati nak, jangan sampai bikin malu ayah dan ibu. Ini sudah dianggap oleh dia nasihat. Padahal menurut saya, ini bukan nasihat. Karena menurut saya, yang ditakutkan oleh ayah dan ibunya adalah ketika anaknya hamil di luar nikah. Soal anaknya berzina atau tidak, dia tidak mau tahu. Coba lihat lagi, cermati dengan baik. Jangan bikin malu ayah dan ibu. Kapan ayah dan ibunya malu? Apabila anaknya hamil sudah. Sebelumnya belum menikah. Berarti kalau dia tidak hamil, aman. Itu yang paling dikhawatirkan ayah dan ibunya. Kalau dia khawatir anaknya hamil, dia tidak izinkan anaknya diangkut oleh lelaki yang bukan mahramnya. Akan tetapi, siapa yang peduli? Siapa orang tua yang benar-benar mawas? Ada, bukan tidak ada, tapi kita mengatakan angka mayoritas. Sehingga muda-mudi kita sudah berani melakukan hal yang tabu di siang hari, apatah lagi apa yang akan mereka lakukan di malam hari. Di tempat-tempat yang terang benderang di siang hari, bagaimana kalau mereka berada di dalam kegelapan? Rasulullah melihat wanita menangis luar biasa, dan Rasulullah tidak berhenti menasihati. Rasulullah berkata kepadanya, ittaqillaha wasbir. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Kondisi keadaan wanita yang sangat labil ketika itu tidak menghalangi Rasul kita tercinta untuk tetap mengeluarkan kata nasihat. Dan sesungguhnya kejayaan umat adalah dalam nasihat. Sehingga Allah berfirman di dalam ayat yang saya yakin dan dalam surat kita, saya yakin kita hafal, wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilu shalihaat wa tawaafau bil haqq. Nasihat menasihati, wa tawaafau bis sabr. Nasihat menasihati. Dari 4 poin, 2 poin adalah poin nasihat. Sehingga kita harus menghidupkan nasihat pertama kita. Kita mulai daripada nasihat kita untuk diri kita sendiri. Nasihat kepada orang yang bakalan Allah minta tanggung jawab kepada kita di akhirat, anak dan istri. Setelah itu, orang yang lebih dekat, orang yang lebih dekat dengan kita. Dan alangkah meruginya orang yang bisa menasihati orang lain sementara dirinya dan keluarganya binasa. Seluruh manusia, sebelum dia menyelamatkan orang, dia harus menyelamatkan dirinya terlebih dahulu. Dan sebuah tindakan dungu, bodoh, apabila dia selamatkan orang lain sementara dirinya dibiarkan hancur binasa. Poin berikutnya yang bisa kita petik daripada hadis, Rasulullah SAW memberikan jalan keluar kepada ibu yang sedang bersedih dengan dua hal. Pertama, takwa. Yang kedua, sabar. Ini menunjukkan bahwa takwa solusi dalam semua masalah, sementara sabar solusi dalam musibah. Apapun masalah yang kita hadapi, ma'asyarul muslimin, kalau kita jalankan dengan takwa kepada Allah, selesai. Apapun rintangan di hadapan kita, kalau kita hadapi dengan ketakwaan kepada Allah, urusan itu selesai. Sesungguhnya carut marut di dalam kehidupan, semua itu disebabkan carut marutnya kaum muslimin, centang perenangnya kaum muslimin di dalam takwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan krisis yang melanda umat Islam adalah krisis takwa. Itu yang paling berbahaya. Dan itu inti segala krisis. Krisis ekonomi bisa kita hadapi. Krisis kurangnya SDM yang berkualitas bisa kita selesaikan dengan syarat kita mempunyai takwa. Takwa solusi segala masalah. Oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala berulang-ulang di dalam Al-Quran menyuruh kita bertakwa. Karena takwa adalah solusi seluruh problema. Bahkan ketika terjadi fitnah yang besar di kalangan para tabi'in, ketika mereka kembali kepada para ulama, ulama menyuruh mereka untuk bertakwa kepada Allah. Itu fa'uha bitakwa. Selesaikan problem kalian dengan takwa kepada Allah. Abdullah bin Warraq, seorang ulama ternama rahimahullah, mengatakan manusia tiga golongan. Pemimpin, ulama, dan awamunnas. Orang awam. Awam yang dimaksud selain pemimpin dan ulama. Inilah tiga golongan manusia. Kita tidak akan bertemu yang lain. Apabila kita mencoba untuk membagi, tidak akan bertemu ketiga tiga ini. Mungkin dia pemimpin dunia, atau dia pemimpin agama, atau dia orang biasa. Tidak pemimpin agama, tidak pemimpin dunia. Apabila pemimpin bertakwa, apabila para ulama bertakwa, dan apabila orang awam bertakwa, selesai seluruh permasalahan. Saya sering berkata dan mengulang-ulang, mudah-mudahan bermanfaat. Seandainya kita umat Islam di Indonesia ini mau menyelesaikan problema negara kita dengan syariat, maka syariat punya segala solusi yang kita butuhkan. Dengan satu hadis kita bisa membenahi Indonesia ini secara keseluruhan. Dengan satu hadis kita bisa membuat seluruh tentara, polisi, satpam tidak dibutuhkan lagi. Tapi dengan syarat semuanya mengamalkan hadis tersebut. Yang saya maksudkan adalah Rasulullah SAW bersabda, "La'anallahu ar-rashi wal-murtashi." Allah melaknat orang yang menyogok dan orang yang disogok. Cukup satu hadis ini amalkan oleh seluruh penghuni bumi pertiwi, selesai permasalahan kita. Karena dari dulu sampai sekarang ini yang tidak pernah selesai. Tapi dengan syarat semuanya, ya pemimpin, ya ulama, ya awamun nas, menjalankan hadis ini tanpa terkecuali. Keluar kita dari problema ini. Satu hadis, al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang benar, yang sesungguhnya orang muslim adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan kejahatan tangannya. Amalkan hadis ini oleh seluruh penduduk bumi pertiwi. Kita tidak butuh polisi, kita tidak butuh tentara, kita tidak butuh satpam, kita tidak butuh alarm untuk kendaraan kita, kita tidak butuh gembok bahkan untuk rumah kita, kita tidak butuh jeruji besi untuk menghiasi dan mengamankan, sekaligus mengamankan jendela rumah kita. Kita tidak butuh adanya penjara. Cukup satu hadis akan terwujud keamanan yang sampai kepada puncaknya. Dengan syarat amalkan. Maka di dalam agama Islam terdapat segala solusi yang dibutuhkan manusia. Oleh karena itu, takwa, patuh kepada perintah Allah, jauh daripada larangan Allah adalah solusi untuk manusia. Maka Rasulullah menasihatkan ibu ini untuk tetap bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi takwa adalah solusi umum. Terkhusus dalam bab musibah, solusi setelah takwa adalah sabar, dan sabar bahagian daripada takwa. Namun dia lebih signifikan. Karena musibah tidak mungkin dihadapi dengan syukur. Musibah dihadapi dengan sabar. Ketahuilah kaum muslimin wal muslimat, hidup kita ini setengahnya kebahagiaan dan setengahnya penderitaan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menciptakan seorang hamba tanpa mengalami dua hal, tawa dan tangis, bahagia dan sedih. Imam Syafi'i berkata, la huznun alaika wala surur, tidak akan selamanya sedih menimpamu, juga tidak selamanya bahagia datang. Dia datang sini berganti. Dia datang sini berganti. Maka pasti suatu saat kita akan ditimpa hal yang akan membuat kita sedih. Islam telah menyiapkan solusi, yaitu menyiapkan mental kita untuk sabar. Ya ayyuhalladzina amanu biru wa sabiru wa rabitu. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka solusi di dalam musibah adalah sabar. Orang yang tidak sabar di dalam musibah, dia akan kacau, dia akan gundah, dia akan frustasi, dia akan putus asa, dan tidak tertutup kemungkinan dia akan membunuh dirinya dan membunuh keluarganya, orang-orang yang ia cintai. Tidak sedikit berita yang kita dengar, ayah membunuh anak dan istrinya, ibu membunuh anaknya, semua itu karena frustasi dengan masalah yang mereka hadapi. Sabar benteng semua itu. Ketika Sang ibu dinasihati oleh Rasul. Ibu itu berkata, ilaika anni, menjauh engkau dariku. Fa innaka lam tusab bimithli musibati, karena engkau tidak ditimpa musibah seperti musibah yang menimpaku. Dan wanita ini tidak tahu itu Rasul. Perkataan seperti ini tidak boleh diucapkan untuk Rasul. Perkataan seperti ini haram diucapkan untuk Rasulullah SAW. Dari orang-orang yang beriman, haram hukumnya. Jangankan perkataan semacam ini, memanggil Rasulullah dengan namanya saja itu terlarang dalam agama Islam. Seperti Abu Bakar memanggil Umar, Umar. Memanggil Zaid, Zaid. Boleh sesama manusia, tetapi kepada Rasul Muhammad tidak boleh. Apalagi mengucapkan kalimat yang seperti ini. Tetapi wanita ini tidak tahu. Maka ini petikan pelajaran berikutnya adalah, orang tidak akan berdosa kalau dia melakukan pekerjaan tanpa sengaja. Pekerjaan salah tanpa sengaja. Hal yang seperti ini haram. Tapi wanita ini melakukan tanpa sengaja. Dia tidak tahu itu adalah Rasulullah SAW. Dan Allah tidak mencelanya, dan Rasulullah tidak mencelanya, karena dia telah melakukan yang haram, karena dia tidak tahu. Dan ini rahmat Allah tabaraka wa ta'ala untuk umat dan hamba-hambanya, bahwa dosa tidak terhitung dosa apabila dilakukan tanpa sengaja. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabb kami, jangan engkau aniaya kami, jangan engkau azab kami. In nasina, apabila kami melakukan kesalahan karena lupa. Au akhtana, kami melakukan kesalahan tanpa sengaja. Ada polisi yang mau menembak penjahat, tertembak warga sipil. Yang tertembak akhirnya warga sipil. Polisi itu tidak berdosa, karena dia tidak sengaja. Dan begitu seterusnya. Pekerjaan yang tidak disengaja, walaupun itu kalau disengaja dosa, karena tidak disengaja tidaklah dosa. Maka Rasulullah membiarkan aksi yang salah terhadap dirinya ini, karena Rasulullah tahu ibu ini melakukannya dan tidak tahu bahwa itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak tahu? Kemungkinan besar Rasulullah dari belakang. Dan ibu ini konsentrasi di dalam kesedihannya. Bukan berarti wanita ini tidak kenal siapa Rasul. Kenal. Akan tetapi dia tidak menoleh. Dia tidak memperhatikan siapa yang menasihatinya. Dia hanya di dalam kesedihannya. Dan dia menjawab tanpa menoleh. Bukti dia kenal Rasul, setelah diberitahu bahwa itu Rasul, wanita ini datang ke rumah Nabi Muhammad. Menandakan bahwa ia tahu Rasul dan tahu rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang tidak kenal Rasul? Wanita ini wanita mukminah. Jadi petikan pelajaran berikutnya adalah, kesalahan tanpa sengaja adalah bukan kesalahan. Bukanlah dosa. Di sini perlu kita ingatkan satu poin penting. Kaidah ini tidak berarti adalah lebih baik tidak tahu agama dibanding mengerti agama. Karena syaitan telah datang kepada pemikiran sebagian umat Islam yang hanyut di dalam syahwat. Kemudian dari lisan orang tersebut yang telah termakan oleh bujuk rayu syaitan, kita dengarkan, lebih baik kita jadi orang tidak mengerti agama dibanding mengerti agama. Kenapa? Kalau kita tidak mengerti, kita tidak berdosa. Kalau kita mengerti, kita berdosa. Bukan itu maksud daripada ayat. Dan tidak boleh itu dipahami seperti itu. Karena ketika Anda tidak mau belajar, Anda masuk kepada dosa lainnya. Dosa berpaling dari agama. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا. Siapa yang paling zalim daripada orang-orang yang telah datang kepada mereka peringatan tentang ayat-ayat Allah, tapi dia berpaling daripada itu. Maksud tidak sengaja di sini, orang itu berusaha mencari kebenaran, tapi terpleset. Terlakukan hal yang adalah tidak benar tanpa disengaja. Tapi kalau kita sudah tidak ingin mempelajari agama Allah, itu dosa besar. Dan itu sumber kehancuran dunia dan akhirat. Sebagaimana yang telah kita berikan mukadimah di awalnya. Setelah Rasulullah mendengar kalimat itu dari wanita ini radhiyallahu anha, Rasulullah pergi begitu saja. Tidak marah. Tidak memasang aksi keras. Tidak melakukan aksi memperkenalkan diri. Kalaulah kita ada pada posisi itu, mungkin kita akan berkata, kamu tahu saya siapa? Tapi Rasulullah pergi begitu saja. Subhanallah. Rasulullah orang yang sangat pemaaf. Rasulullah SAW, Rasul yang diutus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang paling memiliki kasih sayang kepada manusia. Sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan sifat Rasul kepada kaum mukminin, Ra'uf Rahim, sangat penyantun dan sangat penyayang. Rasulullah mencintai umatnya, maka berhak Rasulullah dicintai oleh umatnya. Rasulullah memikirkan umat. Rasulullah berkata, seandainya tidak akan memberatkan umatku, aku akan suruh mereka bersiwak setiap wudu. Ada kayu siwak? Atau kalau kita boleh ganti dengan sikat gigi? Kalau tidak akan memberatkan umatku, kata Rasul, aku akan suruh mereka melakukan itu setiap berwudu. Rasulullah sayang kepada kita, takut memberatkan. Laula an asyqa ala ummati la akhartu alaihim al-isha. Kalau tidak akan memberatkan kepada umatku, aku akan akhirkan pelaksanaan salat Isya. Rasulullah sayang kepada umatnya. Sebenarnya Rasulullah lebih suka pelaksanaan salat Isya itu lebih larut daripada waktu awal. Karena pendapat yang paling sahih tentang afdalnya waktu salat wajib seluruhnya lebih afdal di awal kecuali Isya. Kalau Isya semakin diundur semakin afdal. Rasulullah sengaja mengundurnya sekali-kali saja, lebih banyak melakukannya di awal waktu hanya karena tidak ingin memberatkan umat. Sehingga pelaksanaan salat Isya mayoritas Rasulullah lakukan di awal waktu. Tetapi Rasulullah lebih ingin sebenarnya di akhir waktu. Karena takut memberatkan umat, Rasulullah sekali-kali saja mengundur pelaksanaan sholat Isya berjamaah itu. lebih mundur daripada waktu yang sebelumnya, waktu yang biasa dilakukan. Sehingga para sahabat menanti lama sekali Rasulullah keluar dari rumah dengan sengaja untuk mendidik umat bahwa waktu isya sebenarnya lebih afdal, bukanlah di awal waktu. Tapi Rasulullah tidak lakukan itu dalam mayoritas kehidupan beliau karena memikirkan kita dan sayang kepada kita. Bahkan sayangnya Rasul kepada kita tidak hanya di dunia, sampai akhirat. Sampai ketika hendak wafat, Rasulullah masih memikirkan umat. Maka beliau berhak untuk dicintai shallallahu alaihi wasallam. Dan kecintaan kita kepadanya harusnya melebihi cinta kita kepada ayah dan ibu dan anak dan istri kita. Karena memang beliau lebih berjasa kepada kita dibanding orang tua kita. Oleh karena itu haram di dalam agama Islam mendahulukan pendapat orang tua membelakangi pendapat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketikan berikutnya daripada hadis yang mulia ini adalah apabila nasihat kita tidak diterima orang, tidak mesti kita marah. Tidak mesti kita emosi. Sebuah kesalahan, maaf, sering terjadi pada jiwa orang-orang yang ingin menasihati, bahkan telah menasihati, pada jiwa orang-orang yang ingin membenahi, pada jiwa orang-orang yang ingin amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu ketika nasihatnya tidak diterima, dia marah. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memberikan nasihat dan beliau manusia paling mulia. Ketika nasihat itu dijawab dengan kata yang tidak pantas untuk seorang rasul, Rasulullah pergi begitu saja. Rasulullah SAW tidak marah. Dan ini pelajaran penting ma'asyarul muslimin. Hati-hati. Syaitan menghembuskan di dalam jiwa kita. Ketika kita memberikan nasihat kepada orang lain, orang itu tidak terima, syaitan menghembuskan di dalam jiwa kita untuk kita marah. Dan ketika kita marah dihembuskannya, engkau pahlawan Islam, engkau sedang marah untuk Allah, engkau sedang marah untuk agama, engkau orang yang sedang berjuang, engkau orang yang sedang berjihad, lanjutkan marahmu. Dan itu perangkap syaitan demi Allah. Bahkan ketika kita akan berusaha untuk membenahi, kemudian orang yang dinasihati tidak menerima, kita marah. Kita telah memberikan satu poin contoh dan teladan yang tidak benar kepada orang yang akan kita benarkan. Bagaimana dia akan terima? Yang lebih utama pada jiwa seorang pendidik, yang lebih utama pada jiwa seorang pemberi nasihat, dia adalah teladan. Dan ketika dia marah, teladan itu hilang. Dan itu yang sering membuat orang semakin malas menerima nasihat. Orang yang kita inginkan menerima nasihat, semakin malas menerima nasihat kita. Karena dia menemukan kita pemarah. Dan lazimnya manusia, kalau sudah marah, tidak bisa mengendalikan diri. Ucapan pun kadang sudah tidak bisa terkendali. Dan ketika marah itu, kita melanggar syariat Islam dengan mengucapkan kata yang tidak pantas untuk diucapkan. Ketahuilah saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, bahwa dakwah itu bukanlah merubah orang dari kafir kepada muslim. Dakwah itu bukanlah merubah orang dari bid'ah kepada sunnah. Dakwah itu bukanlah merubah orang dari maksiat kepada taat. Bukan itu yang dakwah. Yang dakwah itu adalah Anda menyampaikan kebenaran kepada siapapun, kapanpun dan dimanapun. Itulah dakwah. Soal orang kemudian patuh dan taat, itu bukan urusan kita. Urusan kita, sampaikan kebenaran. Seluruh para nabi dan rasul berkata kepada kaumnya, "Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin." Tidak ada kewajiban kami yang diembankan oleh Allah kepada kami selain menyampaikan penyampaian yang jelas. Seluruh para nabi dan para rasul, tugas mereka berdakwah al-balaghul mubin. Sampaikan. Bukan berubah. Demi Allah, ketika Nabi Musa diutus oleh Allah kepada Fir'aun, Allah tahu Fir'aun akan wafat di atas kebatilan dan kekafiran. Ketika Allah mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Namrud, Allah telah tahu Namrud tidak akan beriman. Begitu juga kaum Saleh, kaum Nabi Hud. Begitu juga Abu Jahal, Abu Lahab, Syaibah bin Rabi'ah, Uqbah bin Syaibah, dan dengkut-dengkut Quraisy lainnya yang wafat di atas kekufuran. Allah tahu mereka tidak akan berubah. Tapi dakwah harus tetap tegak. Dakwah harus terus berkibar. Oleh karena itu, dakwah bukanlah merubah orang. Soal merubah dan tidak merubah, itu Allah yang punya urusan, saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat. Bukan kita. Tugas kita menasihati. Tugas merubah bukan tugas kita. Seandainya ketika berdakwah kita ingin merubah orang, maka sungguh demi Allah kita telah membuat sebuah target yang bid'ah di dalam berdakwah. Karena ketika itu kita telah melampaui tugasnya para nabi dan para rasul. Dan siapa kita? Oleh karena itu, syaitan selalu menghembuskan di dalam jiwa seorang insan, kamu harus berhasil merubahnya, kamu harus berhasil merubahnya. Dan itu dianggap oleh sebagian orang adalah tugas, harus berhasil merubah. Kita bukan ilah, kita bukan rob yang bisa membolak-balik hati manusia. Hanya Allah yang bisa melakukan. Sesungguhnya hati manusia, kata Rasulullah, baina usbu'aini min asabi ar-rahman yuqallibuha kaifa syaa. Hati manusia itu di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah. Allah yang membolak-balikkan sesuai dengan keinginannya, bukan kita. Maka dakwah yang benar tidak pernah dilihat dari jumlah pengikut. Dakwah yang hak tidak dinilai daripada jumlah yang banyak. Dakwah yang hak dinilai dari apakah orang ini benar-benar menyampaikan kebenaran dimanapun, kapanpun, bersama siapapun. Kalau dia istiqamah dalam menyampaikan kebenaran, walau tidak punya pengikut, dia telah berhasil di dalam dakwahnya. Soal pengikut ada atau tidak, itu hanya rahmat Allah tabaraka wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Betul, hasil daripada dakwah dalam arti kata disebabkan dakwah, namun ketahuilah bukan itu tugas kita. Dan jangan jadikan itu target. Sering orang yang menjadikan target dakwahnya adalah orang berubah. Ketika orang yang dia dakwahi tidak berubah, dia frustasi dalam berdakwah dan berhenti berdakwah. Sudah saya berikan dia kaset, sudah saya berikan dia majalah, sudah saya nasihati dia, setiap minggu saya datangi saya nasihati, tetap saja seperti itu, malas saya lagi tuh, ya. Hasil akhirnya adalah malas. Saya jadi malas lagi, tidak mau lagi berdakwah. Rasanya sia-sia aja apa yang saya lakukan selama ini. Itu yang kedua. sia-sia. La ilaha illallah. Tidak ada kata yang keluar dari ihsan kita. Tidak ada uang satu rupiah pun yang keluar dari kantong kita. Kalau itu untuk jalan dakwah yang sia-sia. Tidak ada. Tapi karena setan telah berhasil memasang target yang bid'ah di dalam jiwa kita, dia pun berhasil membawa kita memahami apa yang kita lakukan telah sia-sia. Karena kita tidak berhasil merubah seseorang. Seandainya hati orang itu, kita yang punya kendali membolak-balikannya, boleh kita pasang target kita harus rubah hatinya. Tapi itu tidak di tangan kita. Maka seorang ayah yang menasihati anaknya, target utamanya anak harus berubah. Gak berubah-ubah, ayah akan terpancing emosi luar biasa. Demikian juga ibu, demikian juga guru, demikian juga dai, demikian juga dengan siapapun. Sesungguhnya dakwah dan nasihat ma'asyiral muslimin dan muslimat adalah menyampaikan yang hak. Itulah dakwah. Penyampaian yang nyata, keterangan yang jelas, yang tidak keluar dari garis kebenaran. Itulah dakwah. Soal manusia berubah atau tidak berubah, serahkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Soal manusia terima atau tidak terima, serahkan kepada Allah. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah 950 tahun. Tahukah kita berapa jumlah pengikutnya? Dalam riwayat 40 orang. 40 orang dalam dakwah yang berjalan 950 tahun. Apakah kita mengatakan Nabi Nuh tidak berhasil dalam berdakwah? Apakah kita berani menyatakan Nabi Nuh tidak sukses dalam berdakwah? Demi Allah, di antara para nabi dan para rasul, ada 5 yang paling sukses dalam berdakwah, salah satunya Nabi Nuh alaihissalam. Dia adalah ulul azmi minar rusul. 5 rasul yang lebih utama daripada rasul-rasul Allah yang lainnya. Salah satu di antaranya Nabi Nuh. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sampaikan dakwah, sampaikan yang hak dengan akhlak, dengan budi pekerti, dengan hikmah, dengan mau'izah. Soal hasil orang itu berubah dari maksiat kepada taat, dari kufur kepada iman, dari syirik kepada tauhid, dari bid'ah kepada sunnah, itu urusannya, bukan urusan kita. Serahkan kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan berdoa untuk mereka. Jangan pernah jadikan itu target. Karena target dakwah adalah menyampaikan kebenaran. Apabila orang sudah memasang target, targetnya adalah menyampaikan kebenaran. Setiap menyampaikan kebenaran, dia bahagia karena dia telah tercapai target. Sehingga dia tidak pernah berhenti dan frustasi walau orang didakwahi tidak kunjung berubah. Karena targetnya selalu tercapai. Targetnya apa? Sampaikan yang hak. Sampaikan nasihat. Poin berikutnya di dalam petikan hadis. Ketika wanita ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan uzurnya, lam a'rifka, saya tidak tahu bahwa itu adalah engkau, Rasulullah menerima uzur tersebut. Rasulullah menerima uzur wanita ini dan tidak mencelanya. Maka hendaklah diri kita jadi orang yang paling mudah menerima uzur. Mudah menerima kalau manusia mengucapkan uzurnya. Setiap pulang dari peperangan, Rasulullah itu menuju masjid yang tentunya ada di samping rumah beliau, seperti yang kita ketahui bersama, dan sholat 2 rakaat, sholat sunat setelah safar. Lalu duduk, datanglah orang-orang yang tidak hadir perang mengucapkan uzur mereka masing-masing. Dan Rasulullah menerima seluruh uzur itu dan menyerahkan batin mereka kepada Allah. Namun soal menerima uzur, Rasulullah menerima uzur mereka. Dan Rasulullah SAW paling terkenal apabila orang mengucapkan uzurnya diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini juga harusnya menjadi teladan kita. Jangan orang yang telah datang mengucapkan uzurnya. Orang datang kepada kita, minta maaf dan mengucapkan uzurnya, itu tandanya dia ingin lebih baik. Dia ingin baikan. Terima. Dan yang terakhir, walaupun bukan terakhir sebenarnya, sabar itu haruslah di awal musibah datang. Dan orang sabar adalah orang yang bisa bersabar di saat musibah pertama datang. Contoh, semoga tidak terjadi dalam kehidupan kita. Pak, rumah bapak terbakar. Ini pertama kali musibah datang. Artinya pertama kali dengar berita, musibah datang. Bagaimana kita ketika ini? Dan ini pasti akan datang dalam hidup kita insyaallah ta'ala. Pak, orang tua bapak meninggal. Bagaimana kita ketika pertama kali mendapatkan berita sedih tersebut? Di situ takaran sabar seseorang. Bukan yang kemudian teriak, histeris, setelah 3 hari, sudah saya sabar, itu bukan sabar. Sabar itu kata Rasul, inda fadmatil ula, ketika hentakan pertama. Yaitu ketika berita pertama datang, bagaimana kita? Di situlah dinilai kesabaran di dalam agama Islam. Dan orang-orang yang sabar, yang akan dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, adalah orang-orang yang sabar di saat berita pertama musibah datang kepadanya. Dia sabar ketika itu dan langsung ingat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ingat bahwa ini adalah takdir Allah. Itulah orang-orang yang diridhoi dan orang-orang yang akan termasuk ke dalam barisan orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan apa yang bisa kita bawakan pada pertemuan kita kali ini bermanfaat, terutama untuk pembicara. Dan waktu yang ada beberapa menit ke depan, kita persilahkan ikhwan dan akhwat yang memiliki pertanyaan. Mudah-mudahan ada di antara pertanyaan ini yang bisa kita jawab dengan ilmu yang ada pada kita yang telah diberikan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pertanyaan pertama, pada saat saya pergi dari rumah ke masjid ini, saya agak tergesa-gesa karena agak terlambat. Kendaraan yang di depan kendaraan saya ada 3 mobil yang berjalan pelan. Saya berpikir alangkah santainya mereka berkendaraan, tidakkah mereka berpikir untuk sholat isya berjamaah di masjid? Apakah saya sedikit kesal dengan antrian pelan ini? Itu bahagian daripada ketidaksabaran. Insya Allah itu bahagian daripada ketidaksabaran, tapi bahagian partikel yang sangat kecil. Karena sesungguhnya sifat seorang muslim menerima keadaan yang terjadi, yang telah ditakdirkan oleh Allah. Di antara yang ditakdirkan oleh Allah adalah mobil di depannya berjalan pelan. Tidak perlu kesal, usahakan nyalip. Kan tinggal begitu saja. Karena ketika kita kesal, ditambah tidak ada kesempatan untuk menyalip, selamat menderita. Dan penderitaan itu terjadi di dalam batin kita karena ulah kita juga. Maka dalam berkendaraan pun sifat sabar dibutuhkan. Emang inilah keadaan, terima. Kalau bisa kita melewati, kita lewati tanpa ada rasa kesal, jengkel gitu. Wallahualam. Ada ustaz dinasihati jamaah, ustaz jangan memakai celana di bawah mata kaki. Ustaz itu menjawab dengan sedikit agak marah, boleh atau tidak sombong? Sayang sekali seorang ustaz marah dinasihati kepada hal yang benar. Bagaimana ini ustaz? Sebenarnya permasalahan dan atau pertanyaan seperti ini rasanya tidak perlu dipertanyakan kepada saya. Karena memang semua kita tahu kalau nasihat benar harus kita terima. Apalagi nasihat benar tidak boleh dilawan. walaupun kita belum sanggup menjalankan nasihat tersebut, tidak boleh melawan nasihat yang hak. Dan itu kalau dilakukan oleh seorang yang awam sudah tercela, apalagi kalau dilakukan oleh seorang yang berstatus seorang ustaz. Seorang ustaz, seorang dai adalah meneruskan estafet dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya terkesan dengan perkataan Syekh Masyur Hasan Salman. Beliau berkata, ulama di umatnya Nabi Muhammad bagaikan Nabi di umatnya Bani Israel. Ulama di umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu posisinya bagaikan Nabi di umat Bani Israel. Yaitu Rasul adalah orang yang Allah perintahkan untuk berdakwah dengan membawa sebuah syariat. Kemudian Allah mengutus nabi-nabi setelah Rasul ini yang tugasnya juga berdakwah, namun tidak membawa syariat yang baru. Dakwahnya kepada syariat Rasul sebelum dia. Dan ini pendapat yang paling benar tentang beda Nabi dan Rasul. Karena definisi yang sedang masyhur dipahami dan dihafalkan kaum muslimin, Rasul adalah orang yang diberi wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikannya, sementara Nabi orang diberi wahyu tapi tidak ada perintah untuk menyampaikan. Ini kaidah tidak benar. Karena hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah tidak pernah mengutus seorang Nabi melainkan merupakan kewajiban atasnya memerintahkan kaumnya untuk melakukan kebaikan yang dia ketahui dan melarang kaumnya dari kejahatan yang dia ketahui. Berarti Nabi pun disuruh untuk berdakwah. Maka pendapat yang paling kuat, yang paling hak biiznillah ya azza wajal, Rasul adalah orang yang diberi wahyu dengan syariat dan disuruh berdakwah. Sementara Nabi orang yang diberi wahyu dengan syariat Rasul sebelumnya dan disuruh berdakwah kepada syariat Rasul sebelumnya. Dia tidak membawa syariat apapun. Dia berdakwah untuk mengajak umat kepada syariat yang telah ada, yang telah dibawa oleh Rasul sebelum dia. Maka Syekh Masyhur Hasan Salman mengatakan, ulama zaman Rasulullah, ulama di umat Rasulullah bagaikan Nabi di umatnya Bani Israil. Dan itu pendapat yang insya Allah tidak ada salahnya. Bagaikan, tidak Nabi, tapi hanya bagaikan. Karena tugas Nabi di umat Bani Israel berdakwah kepada syariat Rasul sebelumnya. Dan tugas para ulama di umat Rasulullah berdakwah kepada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita katakan bagaikan. Oleh karena itu seorang ustaz harus mengetahui itu, bahwa dia bagaikan wakil Rasul untuk menerangkan yang hak kepada umat. Kalau seorang ustaz sadar akan itu, insya Allah yang apa yang diterangkan ini, apa yang diceritakan ini tidak akan terjadi. Biiznillah yang tahu. Apakah ayat-ayat mutasyabihat sama maknanya dengan ayat-ayat dhanni? Tidak. Tidak sama. Karena ayat-ayat yang dhanni maksudnya ayat-ayat yang kebenarannya belum mutlak, masih dhon, belum pasti. Dan tidak ada ayat-ayat yang seperti itu di dalam agama Islam. Di dalam Al-Quran tidak ada ayat-ayat yang kebenarannya tidak mutlak, hanya dhon. Mungkin dhon itu apa? Mungkin, mungkin benar, mungkin salah. Mana ada ayat yang seperti itu? Tidak ada. Jadi ayat-ayat dhanni tidak ada. Batil yang mengatakan ada ayat-ayat yang dalalahnya dhanniyah. Karena dhan itu tidak mutlak. Tidak absolut. Seluruh ayat Al-Quran kebenarannya absolut. Namun ayat mutasyabihat adalah ayat yang mungkin dipahami salah. Itu makna daripada ayat yang mutasyabih, samar-samar. Artinya pemahamannya kalau tidak dikembalikan kepada ayat-ayat muhkamat bisa dipahami salah. Contoh, wa huwa alladhi fis sama'i ilah wa fil ardi ilah. Dialah yang di langit adalah ilah, di bumi adalah ilah. Bisa saja ayat ini dipahami orang, Allah ada di langit, ada di bumi. Sehingga ada kemungkinan orang memahami ayat ini salah. Padahal maksud ayat, setelah dikembalikan kepada nas-nas hadis yang lain, Allah tetap saja di atas arasy, tapi dia ilah di langit dan ilah di bumi. Makna ilah adalah diibadati. Diibadati di langit dan diibadati di bumi. Ini makna yang hak. Contoh yang kedua. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ayat ini mutasyabihat. Bisa saja dipahami salah. Bisa saja dipahami di samping saya ada Tuhan. Dan itu batil. Sehingga orang yang memahami ayat seperti ini, dia akan berkata, di dalam dadaku, di dalam jiwaku ada ilah, ada Tuhan. Hebat kali kamu, lebih besar daripada Allah. Sehingga Allah bisa masuk di dadamu. Salah. Makna ayat bukan itu. Makna ayat adalah Allah. Dikembalikan ayat ini kepada ayat-ayat yang lain. Bahwa Allah tetap saja di atas arasnya. Tapi walaupun dia tinggi, dia menyaksikan kita. Dia mendengar kita. Dan dia bersama kita. Apapun yang kita lakukan, Allah lihat, Allah dengar. Itu makna kebersamaan. Dan diterangkan oleh ayat yang lain. Di dalam surat Thaha, Allah berkata kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, La takhafa innani ma'akuma asma'u wa'ara. Jangan kalian berdua takut. Karena Nabi Musa dan Nabi Harun menyatakan, kami takut bertemu Fir'aun. Wajar. Takut yang wajar, takut yang lumrah, takut yang tabiah, takut yang merupakan fitrah manusia, takut kepada penguasa yang punya tentara dan bengis. Wajar. Ini takut yang tidak dosa. Sebagainya kita takut kepada preman, takut kepada harimau. Allah mengatakan, La takhafa, jangan kalian berdua takut. Hai Musa, hai Harun, jangan kalian berdua takut. Innani ma'akuma, saya bersama kalian. Apa maksud kebersamaan Allah bersama Nabi Musa dan Nabi Harun? Asma'u wa ara. Saya dengarkan kalian, saya lihat kalian. Ini maksud kebersamaan. Jadi tidak sama antara ayat mutasyabihat dengan ayat dalalah dhanniyah. Ketahuilah bahwa tidak ada ayat yang maknanya tidak pasti di dalam Al-Qur'anul Karim. Wallahu a'lam. Ustaz, apa hakikat daripada ibadah? Karena tadi waktu khatib Jumat, ia menjelaskan yang dikatakan dengan hakikat ibadah bukanlah takut kepada Allah. Karena kalau hanya takut kepada Allah Ta'ala, katanya kita melakukan ibadah karena terpaksa. Apakah perkataan ini benar, Ustaz? Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, وَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ. Jangan kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepada saya. Allah berfirman, jangan kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kepada saya. Dan ini telah mengajarkan, jangan takut kepada Allah. Sementara Allah di dalam Al-Quran menyuruh, takutlah kepada saya. Mana yang harus kita ambil? Perkataan Ustaz atau perkataan Allah? Aneh. Ada orang yang mengatakan pendapat yang menurutnya benar, tapi bertolak belakang 180 derajat dengan Al-Quranul Karim. Di dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan, kalau ada yang hafal tolong benahi kalau hafalan saya salah, Dalika yukhawifullahu ibadahu ya ibadifattakun. Itulah Allah telah memberikan kabar takut kepada hamba-hambanya. Berarti Allah memberikan ayat-ayat ancaman untuk kita takut kepadanya. Yukhawifullah. Allah memberikan rasa takut ibadah hamba-hambanya. Berarti Allah sengaja memberikan ayat-ayat ancaman untuk kita takut kepadanya. Sementara Ustaz ini bilang, tidak boleh takut kepada Allah. Subhanallah. Itu tidak benar. Takut kepada Allah dibutuhkan. Tapi tidak boleh takut saja. Tidak boleh beribadah itu hanya karena takut saja. Tapi takut kepada Allah, itu dibutuhkan di dalam beribadah. Harus ada sifat yang kedua, yaitu sifat harap. Di samping kita takut kepada Allah, kita pun berharap kepada Allah. Oleh karena itu, ketika kita takut kepada Allah, berharaplah kepada Allah agar Allah selamatkan kita, agar Allah sayang kepada kita, agar Allah menerima ibadah kita, sehingga perjalanan ibadah seorang muslim seimbang antara rasa takut dan rasa harap. Ketika itu dia bisa menjadi seorang muslim yang baik. Tapi kalau takut semata, tidak ada rasa harap, seorang hamba akan menjadi hamba yang putus asa dan frustasi. Ketika dia beribadah kepada Allah hanya dengan penuh rasa harap, tidak ada rasa takutnya kepada Allah, dia akan menjadi hamba yang gampang berbuat maksiat karena dia sangat berharap ampunan Allah, sementara dia tidak punya rasa takut kepada Allah. Maka ibadah seorang hamba harus seimbang di dalamnya antara rasa harap dan rasa takut. Para ulama termasuk Imam Ahmad dan yang lainnya mengatakan, al-khawfu ar-raja kajanahai thayr. Rasa takut dan rasa harap kepada Allah, dua-duanya bagaikan dua sayap untuk seekor burung. Tidak mungkin burung akan terbang dengan sebelah sayap saja. Wallahu a'lam. Itu yang bisa saya jawab. Pak Ustaz, di dalam tempat kerja saya ada rapat. Yang saya tanyakan, bolehkah saya mengambil makanan yang berlebih dalam rapat? Biasanya makanan tersebut dibuang. Kalau memang yakin bahwa makanan tersebut akan terbuang, kita boleh mengambilnya walau tanpa izin daripada panitia. Kalau kita yakin bahwa itu akan dimasukkan dalam tong sampah dan menjadi sampah, kalau hasil akhirnya perjalanan makanan itu adalah kepada tong sampah, kita halal untuk mengambilnya. Karena kalau makanan itu masih baik, dimasukkan dalam tong sampah adalah tabdzir, dan kita menyelamatkan itu, dan itu baik, menghindarkan orang, bahkan panitia, menyelamatkan panitia dari perbuatan tabdzir. Boleh. Ya. Kecuali perusahaan itu telah membuat pengumuman jelas, apapun tidak boleh dibawa pulang. Misalnya, karena perusahaan membuat semua itu disebabkan takut ada orang yang maling tanpa pengetahuan perusahaan. Kemudian dibuat peraturan jelas, apapun yang ada di tempat ini, di ruang makan kita ini, tidak ada yang boleh dibawa pulang. Kalau itu peraturan telah ada, maka seorang muslim tidak halal untuk mengambil makan itu, walaupun hasil akhir daripada makanan tersebut harus masuk ke dalam tong sampah. Karena pasti perusahaan membuat itu karena dia menjaga yang lain. Misalnya ada karyawan yang tiba-tiba membawa apel pulang, membawa minuman pulang dengan alasan bahwa kalau tidak diambil nanti ini tong sampah. Dan pasti peraturan itu ada karena ada pelaku yang salah. Jadi saya selalu melihat di setiap pelanggaran di situ banyak pengumuman. Jadi kalau di sebuah tempat dilarang merokok, itu artinya orang di sana banyak yang merokok. Karena kalau tidak banyak yang merokok, enggak akan ada peraturan itu di situ. Di masjid-masjid, matikan HP. Itu tandanya apa? Jemaahnya pada sering menghidupkan handphone ketika sholat. Makanya di masjid-masjid yang jemaahnya sudah sadar, itu tidak ada pengumuman itu. Karena memang tidak ada pelanggaran. Kecil sekali-sekali karena lupa. Maka ketika kita pergi ke kantor imigrasi, jangan memberikan uang kepada petugas. Dibikin besar-besar beberapa tempat pengumuman. Itu tanda apa? Tanda banyak di situ. Karena pengumumannya banyak. Gitu. Sekali lagi saya katakan, kenapa perusahaan membuat peraturan? Karena pasti ada pelanggaran demi pelanggaran yang terjadi, yang merugikan perusahaan. Ada yang membawa barang perusahaan pulang, sehingga kemudian ketika perusahaan akan membutuhkan barang itu, kok habis? Belum pada masanya sudah habis. Kenapa? Karyawan bawa pulang, artinya dibuat peraturan. Kalau ada peraturan itu maka tidak boleh. Tapi kalau tidak ada peraturan, kita dalam sebuah acara, tidak ada peraturan seperti itu, tidak ada undang-undang yang menyatakan itu dengan tegas, maka seluruh yang hasil akhirnya adalah takdir diselamatkan. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga Allah tabaraka wa taala rabbul izzati wal jalalah memberikan kita kekuatan untuk bisa istiqamah di dalam beragama dan bisa menjalankan tugas dakwah dengan baik, beramar ma'ruf nahi mungkar dengan dipenuhi keimanan kepada Allah tabaraka wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.